Akan tetap sama, dukamu dukaku jua, teriring doa untuk jiwa yang luka. Tetap melekat iman di dada, usah resah dan jangan gelisah, akan ada cinta selama kita bersaudara. Yang Maha Kuasa akan selalu menjaga, akan ada bahagia di ujung duka. Jangan menangis, hapus air